إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نفق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الفطرين عزنا الله وإياكم مصنف رحمه الله نريد telah mulai pembahasan tentang bahas syafa'ah di mana beliau menjelaskan tentang syafa'at-syafa'at dan hak siapa syafa'at tersebut. Pada waktu ini nanti Allah ya Allah Allah mutanir rahimahullah wa qawluhu man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Apakah ada orang yang disyafaat kecuali setelah mendapat izin darinya? Tabayyana mimma taqaddam min al-ayati anna syafa'ata alladhi nafaha al-Qur'an hiya allati tutlabu min ghairillah. Dari ayat-ayat yang terdahulu maka jelaslah bahwa Al-Quran menafikan, menampik syafaat yang ditampik ataupun dinafikan oleh Al-Quran adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah. Yang diingkari dan yang dinafikan oleh Al-Quran adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah. Bagaimana yang kemarin kita simpung bahwasanya kita tidak boleh juga meminta syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi sekarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Kita nggak boleh mengatakan ya Rasulullah berilah kami syafaatmu, tidak dibenarkan. Dan ini merupakan salah satu bentuk daripada kesyirikan, karena syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaupun ada makhluk yang disyafaat, sesungguhnya hal itu setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala dan khusus kepada orang-orang yang diridhoinya. Wabi hadil ayah bayanun anna syafa'ata innama taqa'u fid dar akhir bi idznih. Ayat ini menunjukkan, menjelaskan bahwasanya syafaat itu terjadi ada di kampung akhir nanti setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kama qala ta'ala yawma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Bagaimana firman Allah Ta'ala, pada hari itu tidak ada bermanfaat syafaat apapun. Maksudnya pada itu ya, hari akhirat tidak ada satu syafaat pun yang bermanfaat bagi manusia, illa man adzina lahu, kecuali orang yang mendapat izin. Illa man adzina lahu, kecuali orang yang mendapat izin, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, man adzina rahman wa radiya lahu qawla, dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya, berarti syafaat itu syaratnya, syarat untuk mendapatkan syafaat pertama yaitu setelah mendapat izin. Yang kedua, terhadap orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik orang yang diberi izin untuk memberi syafaat, dan juga orang yang diridhoi yang akan mendapat syafaat. Jadi tidak sembarangan orang memberi syafaat. Sekali lagi saya ulang bahwasanya syafaat itu tidak akan ada kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang memberi syafaat itu adalah berupa makhluknya, apakah itu nabi, apakah itu orang mukmin yang lainnya, ataukah orang-orang yang tewas di jalan fisabilillah, ya, yaitu orang yang diridhoi. Ini pertama. Yang kedua, yang diridhoi juga yaitu orang yang diberi syafaat. Jadi yang memberi syafaat, yang diridhoi oleh Allah, dan yang diberi syafaat juga orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-duanya ini setelah mendapat izin dari Allah. Oleh karena itu, ya, tidak akan mungkin seorang mendapat syafaat kalau dia tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya anna la yaqli ahad illa bi syartain. Berarti penjelasan ini menunjukkan bahwa tidak akan mendapat syafaat, ya, seseorang kecuali dengan dua syarat. Idnu Rabbi ta'ala bi syafi ayyashfa. Izin Allah kepada orang yang akan memberi syafaat, ya, izin Allah terhadap orang yang akan memberi syafaat. Kemudian waridhahu 'anil ma'dun bi syafa'ati fihi. Dan orang yang akan diberi syafaat juga orang yang diridhoi dan juga telah mendapat izin akan diberi syafaat. Demikian ya para hadirin, bagaimana ketika saya katakan tadi, yang diberi izin orang yang memberi syafaat, orang yang diridhoi, dan yang mendapat syafaat juga orang yang diridhoi. Allah Ta'ala la yarda min al-aqwal wa al-a'mal adh-dhahirah wa al-batinah. Dan Allah Ta'ala tidak ridha terhadap ucapan-ucapan dan amalan yang zahir maupun yang batin, illa ma urida bihi wajhuhu. Kecuali jika ucapan dan amalan zahir dan batin itu dilakukan dikarenakan mengharapkan ridha dari Allah. Jadi intinya para khabibin, ya, Allah itu ridha terhadap orang-orang yang saleh, terhadap orang-orang yang berbicara dan beramal sesuai dengan tuntunan syar'i. Inilah orang yang mendapat ridha. Sebagaimana yang definisikan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah tentang makna daripada ibadah. Kul ismin, semua ungkapan, min qawlin aw fi'lin. Semua ungkapan, kullu ismin, ismun jami'un. Semua ungkapan ismun jami'un. Likulli ma yardah. Likulli ma yuhibbu wa yardah. Yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Min qawlin aw fi'lin, zahirah wal batinah. Baik amalan tersebut yang zahir maupun yang batin, itulah ibadah. Ya. Yeah. Semua ungkapan terhadap ucapan dan perbuatan yang zahir dan yang batin yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat. Oleh karena itu, orang yang paling berhak, yang paling memiliki kemungkinan untuk mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang berusaha mewujudkan sunnah-sunnah beliau, ya, dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah dia. Jadi gak akan mungkin atau sangat jauh sekali kalau ada orang yang gak sholat kemudian dia mengharapkan syafaat dari Rasulullah, atau dia dalam beribadah tidak pernah mengkaji ulang apakah ibadahnya tersebut ada unsur bid'ah atau tidak, lantas dia mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Atau dia tidak peduli sama sekali dengan dealnya, dengan agamanya, ya, betul enggaknya. Tentu orang ini walaupun mungkin saja, namun kemungkinan tersebut jauh. Para hafidin, ya, Apa Pak Rehobdin? Seorang yang beribadah sesuai dengan sunnah, namun tidak dikarenakan mengharap ridho Allah, ada riyanya, ada sum'ahnya, maka hal ini juga tidak akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian, amalannya yang zahir dan yang batin, amalan zahir ya seperti salat itu amal zahir namanya. Puasa amal zahir, bersedekah, haji itu dikatakan amal zahir yang dapat dilihat oleh kasat mata. Adapun amalan batin itu berkaitan dengan niat, keikhlasan, ketulusan, kekhusyukan, itu semua berkaitan dengan amalan batin. Dan ini harus bercermin apa namanya? Bercerminkan pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridho terhadap ucapan dan amalan yang zahir dan batin kecuali jika ucapan dan amalan tersebut hanya mengharapkan ridho Allah. Walakin abdu bihi mukhliran bi ghairi syakkin bidzalik. Dan hamba tersebut datang menjumpai Allah dalam keadaan ikhlas dan dia tidak ragu sama sekali terhadap apa yang dia ucapkan tersebut. Kama dalla ala dzalika hadis sahih, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih wa sa'ati dzalika muqarrar. Dan akan disebutkan nanti hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga bagaimana yang disebutkan dalam kitab Ibnu Taimiyah rahimahullah. Demikian para hadirin, azimullah iyyakum. Tadi ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW sabda tentang telaga al-haud. Telaga Rasulullah SAW yang nanti dia akan dapat ini sudah kelak hari akhirat. Aku ada seorang dapatlah orang yang pertama yang sampai ke telaga tersebut. Kemudian sampai aku melihat kemampu, katakan halum, halum, ayo berkumpul, berkumpul kemari. Artinya disuruh untuk minum telaganya. Dimana kalau seorang sedang minum telaga aku tidak akan pernah selamanya. Atau di hari akhir, antum bayangkan bahwasanya matahari itu sangat dekat, sehingga ada orang yang berkeringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang sampai apa namanya menggenang hingga lututnya, ada yang menggenang sampai pinggangnya, ada yang mengenang sampai mulutnya, ada yang mengenang sampai matanya, ada yang mengenang sampai keringatnya ya, sampai dia tuh apa menggap tenggelam sesuai dengan amalannya sehari-hari. Coba bayangkan begitu seperti itu. Dan ini tentunya hanya bisa kita bayangkan. Kalau kita masalah-masalah ya kalau kita orang kafir dia tenggelam, dia di sebelahnya bagaimana? Sementara keringat itu kan air. Apa masing-masing punya tempat sendiri-sendiri? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Dan mungkin ada botol khusus atau satu botol begitu. Ya. Intinya pada oksigen ini masalah guys. Tidak dikarenakan dekatnya matahari. Nah, dan tentunya itu haus. Nah, orang yang sedang minum telaga Rasulullah ini, air dari telaga Rasulullah, tidak akan haus setelah itu para oksigen. Ketika itu maka berkumpullah umat Rasulullah, ya, dan umat Rasulullah. Kemudian Rasulullah akan berhenti waktu itu. Ada orang-orang yang diusir seperti diusirnya unta yang sesat. Diusir seperti diusirnya unta yang sesat. Ini kita pahami ada pengembala dia kan mereka ini yang menggiri untanya untuk minum ya kalau pas pada gilirannya mana diberi unta yang lain yang sebenarnya maksudnya sebenarnya ada di sebenarnya diusir ya yang bukan miliknya kan diusir sebenarnya kisah Nabi Musa yang dia lagi taman dengan dua orang wanita mereka tidak bisa menggiring mereka untuk minum, kenapa? Karena sudah terluas oleh para pengembala laki-laki. Makanya Nabi Musa menolongnya untuk menggiring ternak tersebut agar bisa minum lembahnya. Jadi apa Musa? Ada orang-orang yang diusir, diusir ke unta yang sesat. Kemudian Allah, ya Allah itu aduh. Apa yang disebutkan di situ? Tentunya mereka telah menurunkan agar mereka itu kaum muslimin, tapi mereka terus menurunkan agar mereka meninggal. Maka Rasulullah menyebutkan akhir-akhir sukun liman baca. Kalau begitu menjauhlah bagi orang-orang yang sudah merubah-rubah agamaku. Ini kan mereka fikirin diusir, ya mereka muslim bukan muslim. Ya inilah orang-orang yang dalam kehidupannya tempat kebidaan-kebidahan, ya tidak peduli dengan sedih Islam, tidak peduli dengan agamanya. Orang yang peduli dengan agamanya sedikit banyak pasti akan berubah, sedikit banyak pasti akan merubah apa yang dia rasakan. Tapi dia akan kan ada hal-hal yang keliru dalam amalannya sehari-hari para muslimin. Azza wa jalla. Demikian, ya. Di mana mereka itu orang-orang yang telah merubah, sehingga untuk minum di telaga Rasulullah saya tidak dibenarkan. Demikian. Qala Muslim rahimahullah ta'ala, berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa qawluhu wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'zanu qawli man yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat baik di langit maupun malaikat yang ada di bumi, mereka tidak akan mampu, tidak akan sanggup memberi syafaat sedikit pun illa min ba'di ay ya'zanu Allah, kecuali setelah diberi izin oleh Allah. Lima yasha'u wa yarda, terhadap orang-orang yang dia inginkan dan yang dia ridhoi. Dia inginkan berarti yang mendapat izin, wa yarda dan telah dia ridhoi. Ini merupakan dua hal yang tidak mungkin bisa dipisahkan, karena tidak mungkin orang yang diridhoi tapi tidak dapat syafaat. Orang yang diridhoi, orang yang dikehendaki oleh Allah dan yang diridhoi. Qala Ibnu Katsir, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'zanu Allah liman yasha'u wa yarda. Dan firman Allah, man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Dan kemudian firman Allah, wa la tanfa'u syafa'atu illa liman adina lahu qawla. Fa idza kana hadha fi haqqi al malaika al muqarrabin. Jadi di sini tiga ayat disebutkan tentang malaikat. Malaikat tidak akan bisa memberi syafaat kecuali setelah mendapat izin, ya. Dan itu pun izinnya ditujukan kepada yang dikehendaki oleh Allah dan yang diridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tiga ayat ini berkaitan dengan para malaikat al-muqarrabin, fakaifa tarjuna haula'il jahilun asy-syafa'ata hadhil andad indallah. Kalau seandainya malaikat saja tidak mampu memberi yang syafaat kecuali setelah mendapat izin, bagaimana mungkin orang jahil mengharapkan syafaat dari berhala-berhala mereka? Dari mana? Bagaimana mungkin? Malaikat mukarrabin itu barakallahu, malaikat-malaikat yang posisinya, yang makomnya, tempat itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat mukarrabin. Bukan sembarangan malaikat. Malaikat mukarrabin, malaikat yang dekat posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini saja tidak mampu memberi syafaat kecuali setelah mendapat izin dari Allah. Bagaimana mungkin kalian wahai orang-orang yang bodoh mengharapkan, ya, syafaat tersebut dari makhluk-makhluk yang posisinya sekutu terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apa saja? Misalnya, apakah itu berupa berhala? Apakah itu berupa mayat yang dianggap wali Allah? Ataukah berupa benda-benda keramat atau benda-benda yang disakralkan misalnya pada kafirin? Maka ini semua tidak akan mungkin, tidak akan mungkin mampu memberikan syafaat kepada manusia. kemudian wahuwa lam yusra' wahuwa lam yusra' ibadatuha, antara Allah tidak mensyariatkan mereka untuk menyembah sekutu tersebut, wala adina fiha, dan tidak mendapat izin. Bal qad na'ana an alsinati jami'ir rusul, bahkan hal itu telah dilakukan seluruh para rasul. Yang intinya para komitmen sebagaimana sabda Rasulullah, yang artinya bahwasanya kami para rasul itu adalah bersaudara. Kami para rasul itu adalah bersaudara. Oleh karena itu, kalau kita lihat, inti dari dakwah rasul adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Al-Qur'an, setiap rasul menyebutkan ya qawmi'budullah malakum min ilahin ghairuh. Anu dari soal Allah, masing-masing rasul dari mulai Nabi Nuh panggilannya pada kaumnya, ya kaum yang ibadullah, wahai kaumku, sembah Allah, mana kaum yang ilahin khairu, mengapa kalian menyembah Tuhan selain Allah, selain Dia. Demikian juga nabi-nabi yang lain dengan kalimat yang sama, ya, dengan kalimat-kalimat yang sama, seluruhnya mengajak manusia untuk tidak mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya perbedaannya terdapat pada syariatnya, ya. Terkadang di satu syariat ini dibolehkan, di syariat yang lain tidak dibolehkan. Contohnya apa? Di syariat sebelumnya boleh, syariat kita nggak boleh. Apa contohnya? Sujud. Pada syariat Nabi Yusuf nggak boleh, boleh sujud. Itu sujud penghormatan. Kita ketika 11 saudara Nabi Yusuf datang, ya, ke istana Nabi Yusuf dan kedua orang tuanya, semuanya sujud sesuai dengan mimpi yang pernah dilihat Nabi Yusuf ketika dia masih anak-anak, ya. Namun dalam Islam tidak boleh, sebesar apapun kita menghormati seseorang, tidak boleh menghormati dengan cara. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan, walaupun tu'am dalam ayat sudah ahli ahadin la'amatu imratan ayat antas juga rizabiyah li'abami haqya alaya. Seandainya aku diperintahkan, dibolehkan untuk menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, yang pertama sekali aku suruh untuk sujud adalah si istri sujud kepada suaminya. Karena kan aku suami terhadap istri. Itu aku dibolehkan. Ya, aku dibolehkan. Atau sebaliknya, yang dulu nggak boleh, sekarang boleh. Ingat, dulu nggak boleh, sekarang boleh. Pada saat kamu boleh. Dapat kita lihat. Boleh tak? Dia nak kurtau awal Islam, dia nggak boleh. Ini maksudnya, syariat Nabi sebelumnya boleh, syariat Nabi sebelumnya nggak boleh, syariat sebelumnya nggak boleh. Kalau tadi kan yang sebelumnya boleh, di Islam nggak boleh. Apa yang dulu nggak boleh sekarang boleh? Ghanima itu harta rampasan. Kalau dahulu para rasul perang, harta rampasannya dikumpul di muka di atas bukit dan nanti akan datang yang membawanya. Namun pada syariat Rasulullah sudah dihalalkan harta rampasan perang. Demikian. Jadi pada kompetisi nasional iya kok, semua dakwahnya Rasul melarang mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anzalna min nahi an dzalika jami'al kutubi fi an dzalika jami'al kutubi, dan larangan itu diturunkan pada semua kitab-kitab Allah. Itu termasuk Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an, demikian juga Shohih, ya, lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan kepada seperti Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya. Tidak dibenarkan. Kalaupun ada misalnya di Injil mulai ada disebutkan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anaknya Tuhan dan ibunya merupakan emaknya gitu dan seterusnya, itu adalah kitab yang sudah diubah-ubah. Yang sudah diubah-ubah. Namun pada intinya tidak ada beda dalam masalah tauhid, ya, di seluruh kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau musannif rahimahullah taala berkata, musannif rahimahullah taala, wa qauluhu, dan firman-Nya, قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما لهم منهم من ظهير. Katakanlah wahai Muhammad, kalian pintalah kepada sekutu antara yang dijauhkan sekutu bagi Allah. Sebenarnya mereka itu tidak memiliki apapun walaupun sebesar zarah. Jadi zarah itu asal katanya itu semut, zarah semut. Namun maksud zarah di sini adalah sesuatu yang paling kecil. Makanya dalam kitab terjemahan terkadang disebutkan atom. Sekarang yang paling kecil itu nuklir. Makanya dalam bahasa Arab senjata nuklir, bom nuklir dikatakan kumbulah zuriyah. Zuriyah itu dari zarah ini. Kumbulah zuriyah artinya bom nuklir. Karena dianggap itu yang paling kecil dan paling dahsyat. Mereka tidak memiliki walaupun sebesar zarah. Tidak memiliki kekuatan walaupun sebesar zarah. Baik di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fiha min syirkin, dan mereka juga tidak pernah punya saham. Ya, tidak pernah punya saham. Wa ma lahum min zahir, dan juga mereka tidak pernah juga membantu Allah dalam membuat langit dan bumi. Wala tanfa'u syafa'atun indahu illa liman adzina lahu, dan tidak ada manfaat syafaat sedikit pun kecuali terhadap yang orang-orang yang telah diberi izin. Para hadirin jazakumullah iyakum, di sini kita lihat penjelasan di mana Allah Subhanahu wa taala menutup semua pintu syafaat. Ya, menutup semua pintu syafaat yang ditujukan kepada ini. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah sekarang di hadis yang sama ya. Penjelasan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menutup semua pintu sebab-sebab orang-orang musyrik yang bergantung dengan sekutunya, sesembahannya. Kalau musyrik innama yattakhidhu ma'budahu mimma yahsulu minan nafi. Nah, orang-orang musyrik pun ketika dia menyembah sesembahannya, kami yakin ada sesuatu pada diri mereka. Wanakulah ya kuno illa lima tiri satun hadi arba, dan manfaat, ya manfaat itu dia akan mungkin diraih sekali dari empat hal. Pertama, inna mahalikun lima yuridu adibuh minhu. Pertama, ya maksudnya yang bisa diambil apa manfaatnya. Pertama, kemudian pertama dia memiliki, ya, dia memiliki sesuatu yang diinginkan oleh hambanya. Barulah si hamba itu bisa minta manfaat. Nah, seperti begini. Kalau kita punya uang, ya, punya uang. Kemudian anak kita tahu kita punya uang, lantas dia minta. Maka kemungkinan dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Kalau kita tidak punya apa-apa, anak kita minta uang, mungkinkah dia dapat apa-apa? Tidak akan mungkin. Makanya dalam bahasa Arab, faqidu syai' la yu'ti. Seorang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan mungkin bisa memberi. Saya tidak punya topi misalnya. Ada orang minta saya topi. Mungkinkah saya memberi topi? Tidak mungkin, karena saya saja tidak punya. Saya tidak punya uang. Ada seorang minta uang. Tidak akan mungkin saya memberi uang. Tidak akan mungkin saya memberi sesuatu yang saya tidak miliki. Jadi, kalau kita menginginkan syafaat sesuatu yang bermanfaat dari orang lain, pertama, syaratnya, ya, kemungkinan pertama yang bisa kita dapat dari manfaat tersebut, pertama, dia memiliki manfaat tersebut. Dia punya, memiliki apa yang kita minta, manfaat tersebut. Yang pertama. Walaupun kemalikan, syarikan lima dikini. Kalaupun dia nggak punya, mungkin dia ada andil bagi pemiliknya. Karena begini, si A minta uang dengan saya. Saya gak punya uang, tapi saya punya teman. Nah, saya punya kawan. Udah? Punya kawan. Jadi, ya, ada apa-apa, nanti saya mintakan. Begitu, jadi kan bisa punya dia. Nanti saya mintakan. Ini dikatakan dia punya andil. Wa in lam yakun syariban lahu wa ayyan lahu wa zahiran. Kalaupun dia enggak punya, kalaupun dia enggak punya, yang kedua ini para ikhwan ulang, syarikon ini seorang yang apa namanya, di mana dia punya saham di harta tersebut, punya saham, ya, tapi dia nggak milikinya. Dia saham itu ada pada orang lain misalnya, maka dia akan bisa memberinya. Kalau dia nggak bisa, atau dia bisa menolong, menolong untuk mendapatkannya, sebagaimana contoh yang saya buat tadi. Wa ilam yakun ma'inan wala ghairan kana syafi'an indahu. Atau dia bisa sebagai perantara. Kalau dia nggak punya, pertama dia mungkin ada tempat orang lain, dia punya saham, dia ambil sahamnya. Atau dia sebagai apa namanya, sebagai penolong, ditolongnya, atau sebagai perantaranya. Selebih itu nggak bisa. Jadi ini pada COVID-19, ya, berkaitan syafaat tadi. Pertama Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan arba nafsin mutasaran. Allah Subhanahu Wa Taala menafikan keempat hal itu. Mutanafsiran minal a'la ila adna, di mana kita dari atas sampai ke bawah. Fana fal marik al malaku wa syirkatu. Allah menafikan al maliku, di mana pertama kali ini yang tidak memiliki sedikit pun apa yang ada di langit dan bumi. Berarti kalau ada orang yang menjadikan sesuatu sebagai sesembahannya, ingin agar sesembahannya itu akan memberi dia syafaat nanti di hari akhirat, berarti sesembahan itu harus punya syafaat. Tapi nggak mungkin, karena syafaat hanya milik Allah. Kemudian harusnya atau syafaatnya imbang, ada imbang, dia bisa ambil. Kenapa imbang? Allah menyebutkan, ya, malahum fiha min syirkin, mereka tidak punya saham sedikit pun, tidak ada imbang. Sehingga kalau ada imbang, di mana lesernya sama, ya, lesernya sama, mungkin untuk diambil. Tapi tinggal lesernya nggak sama, siapa yang berani selevel dengan Allah? Maka dinafikan juga. Wa mahum min zahir, dan juga dia tidak bisa zahir, zahir itu mengambil dengan paksa juga nggak bisa. Kemudian wa syafa'ah allati yatlubuha al musyrik, dan juga nggak bisa dijadikan berhala-berhala tersebut atau semua tersebut sebagai perantara untuk dijadikan mendapatkan syafaat. Berarti semua jalur telah ditutup Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya akhir mereka harapkan syafaat dari teman tersebut tidak akan mungkin mereka dapati, karena semua jalur itu telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai syafaat adalah nasibah fiha lil musyrik. Kemudian Allah menyebutkan, menetapkan bahwa syafaat itu tidak ada diberikan sedikitpun kepada orang musyrik. Wa ya syafa'atu bi'idni, dan itu adalah syafaat dengan izinnya. Jadi di sini wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu, dan tidak ada manfaat syafaat satupun kecuali setelah mendapat izin. Jadi demikian. Jadi inti ujung itu izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak ada izin, apapun orangnya, walaupun malaikat-malaikat yang terdekat, tidak dapat memberikan syafaat para ikhwatiddin azzaallahu'alaikum. Bagaimana ya Rasulullah? Bisa gak dia memberi syafaat? Tidak bisa. Rasulullah pun tidak bisa memberikan syafaat. Ya para ikhwatiddin, ini perlu tekankan. Rasulullah tidak bisa dan tidak berhak memberi syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diridhoi nggak ada dapat buktinya tadi. Ya, contohnya saja permisalan seperti ketika ada orang yang mau minum, nggak diizinkan oleh Allah. Kamu nggak tahu mereka apa yang mereka lakukan. Maka Allah mengusirnya. Sukan lima badalah. Itu minum saja belum disyafaat. Ya, belum disyafaat pada COVID-19. Azza ya Allah wa iyyakum. maka dalil ayat wa Al-Qur'an dan tajrid dan tauhid ini cukuplah sebagai argumentasi dan cahaya untuk mentauhidkan Allah. Maksudan di usul syirki mawaddahu wa mawaddahu liman atilaha, dan cukup sebagai pemberantas akar-akarnya kesyirikan. Ya, dan itu cukup bagi orang-orang yang berpikir para khafidin azanallahu wa iyyakum. Jadi itulah para khafidin, ya. Dan banyak lagi hal-hal di sini disebutkan tentang masalah ini, di mana inti dari pembicaraan ini pertama bahwasanya syafaat itu hanya izin dari Allah. Tidak hak siapa-siapa. Barang siapa yang meminta syafaat dari selain Allah, musyrik. Termasuk minta izin, minta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu musyrik. Kalau mau syafaat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bukankah kalau orang nanti di hari kiamat memberi syafaat? Iya. Namun setelah mendapat izin, dan juga orang-orangnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa sembarangan orang. Oleh karena itu para kafirin radhiyallahu anhum berarti, ya, untuk mendapatkan syafaat Rasulullah caranya laksanakanlah hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan sunnah Rasulullah, itulah merupakan salah satu perkara yang paling urgen untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Itu secara umum. Dan melaksanakan amalan-amalan khusus yang disebut Rasulullah akan mendapatkan syafaat jika diamalkan. Bagaimana yang lalu kita sebutkan, seperti merutinkan baca doa setelah baca doa azan. Doa azan yang disunahkan, ya, bukan Allahumma rabba aqbili aqbala lailuka wa naharika, itu enggak ada dalilnya. Doa yang ada dalilnya, tidak ditambah-tambah dan tidak dikurang-kurang. Sudah. Kemudian setiap menyebutkan nama Allah, dia menyebutkan salawat. Itu dia. Dan para khafidin, sekali lagi, yang pertama adalah secara umum dia melaksanakan sunnah Rasulullah. Ibadah yang dilakukan, dia laksanakan secara sunnah Rasulullah. Yang kedua, melaksanakan amal-amal khusus. Ada orang yang setiap Rasulullah disebutkan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, ketika bersolat misalnya. Apakah ini bentuk seorang seperti ini akan mendapat syafaat? Enggak. Dari mana dapat syafaat? Atau kalau setiap orang dia, wah, enggak pernah ketinggalan dia. Allahumma rabba hadhihi da'wati sallati wa salatu qa'imah. Pokoknya udah hebat sekali lah. Tapi enggak pernah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Tapi dia melakukan kesyirikan misalnya. Berdoa doanya kepada orang-orang yang dianggap wali misalnya. Suka pergi kuburan, minta barokah di kuburan misalnya. Dan perbuatan-perbuatan kesyirikannya, dari mana dia akan mendapatkan syafaat? Orang yang diberi syafaat Rasulullah itu adalah orang yang diridhoi Allah. Karena orang yang dimurkai oleh Allah, bagaimana mungkin dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah? Hari ini ya. Ya, jadi ini harus kita ingat ini masalah ini. Karena banyak kaum muslimin yang penting dia salawat. Yang penting salawat. Masalah salawat nomor berapa lah begitu. Ya, sehingga para khafidin azzaqallahu iyyakum sekarang itu banyak ucapan salawat itu sebagai obat. Jadi kan sebagai obat, kan masalah. Nah, jadi kan obat. Padahal tidak pernah ada sunnahnya salawat itu menjadi obat. Ya, ucapan salawat tidak ada sunnahnya dijadikan sebagai obat. Yang ada apa? Ayat-ayat Al-Quran. Tapi sembuh Pak Ustaz. Ini masalahnya. Ya, para khafidin anung kedukun juga bisa sembuh. Ya, masalah kebenaran tidak diukur dari kesembuhan. Itu dia, para khafidin. Apapun ceritanya, yang hak itu adalah tetap dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita mendapat syafaat? Meminum saja nanti yang ada. Meminum, kepingin minum, di Rasulullahnya sudah diusir. Sukan, sukan, dengan batalan, jauh-jauh bagi orang yang sama rumah-rumah agamaku. Itu masih minum saja. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita semua khususnya di majelis ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tentunya itu semua tergantung kepada usaha kita untuk mendapatkan syafaat tersebut. Ya, usaha kita untuk mendapatkan syafaat tersebut. Dan satu hal lagi para ikhwatiddin, semua usaha-usaha yang kita lakukan itu adalah merupakan bantuan dan i'anah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan setiap habis salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, bantulah aku. Allahumma a'inni ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu. Kalau Allah tidak memperkenankan kita mengingat Allah, kita akan menjadi senantiasa orang yang lalai. Berapa banyak yang tadinya dia rajin baca Quran, tiba-tiba tidak pernah sama sekali. Nah, kita minta taufik dari Allah supaya kita itu senantiasa menjadi diberikan, diberikan pertolongan agar telah dikrikan mengingatnya, wa syukri, dan senantiasa mensyukurinya. Karena tidak semua orang bisa mensyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap nikmat yang diberikan. Kemudian wa husni ibadatika, dan ibadah yang baik. Banyak orang ibadah, tapi ibadah mereka enggak baik. Mengapa? Karena kita sudah terjemahkan ketika berjumpa dengan Islam, berkurangnya ya, Cek. Ucapkan alhamdulillah Islam yang pernah. Ucapkan bagi Allah yang telah memberi anugerah kita Islam dan sunnah, yang melaksanakan sunnah. Kenapa? Karena semua orang muslim melaksanakan sunnah Rasulullah Allah. Dan kita juga senantiasa berdoa, kita menjadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sunnah Rasulullah. Itu juga anugerah taufik dari Allah. Bukan karena kita hebat, enggak. Ya, bukan karena kita hebat. Itu dikarenakan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang yang serakah makan kalau ilmunya nggak tanggung, tapi toh ternyata mereka bukan orang-orang yang cinta dengan sunnah. Kalau kita tapi malah sudah S3, S4, S5 agama lagi, malah mereka orang-orang yang mubah-mubah sunnah Rasulullah SAW. Kalau saya itu pada sebutnya, ya, itu semua merupakan topik. Kita lah topik dari Allah SWT berada di atas agamanya. Rasulullah saja berdoa, Allahumma Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamaku, di atas agamamu. Itu Rasulullah. Kita seharusnya lebih banyak lagi, kan begitu. Rasulullah saja doa seperti itu. Kita kemungkinan besar hati kita terbalik itu lebih besar ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para khotib radhiyallahu iyyakum, aku lupa li ala Rasulullah alaihi wasallam. Walisara muslimin inna wal ghafurain. Ada yang bertanya, Nob? Belum ada, Ustaz. Belum ada, ya. Ustaz, ada satu nih pertanyaan yang masuk. Ya. Bagaimana membuktikan keontetikan dari Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu sendiri dikeluarkan atau datang dari perkataannya Muhammad? Bagaimana ya, bisa dikatakan itu sebuah wahyu? Bagaimana Ustaz menanggapinya? Iya. Pertanyaannya, dari mana kita bisa membuktikan bahwasanya Al-Quran itu jelas autentik dari wahyu, semua wahyu dari Allah? Begini pertanyaannya. Dari mana bisa dibuktikan? Apa bukti? Buktinya bahwasanya semua Al-Quran, isi Al-Quran itu semuanya adalah wahyu Allah. Padahal yang menyampaikan kepada kita adalah Rasulullah. Untuk membuktikan, pertama bahwasanya dari sisi apa namanya, dari sisi bahasa. Kalau kita orang Indonesia, ya, tidak akan merasakan bahasa Al-Quran, mukjizat daripada bahasa Al-Quran. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para khotibin, ya, merupakan puncak daripada sastra bahasa Arab, sehingga ada orang yang berusaha untuk menandingi bahasa Al-Quran, namun dia tidak mampu. Sampai Musailamatul Kadzab pernah buat Al-Quran. Apa isinya? Al-fil, wa ma adraka mal fil, udhunuhu kabir, wa anfuhu tawil. Nah, itu dia. Tentu artinya al-fil, gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa itu gajah? Udhunuhu kabir, wa anfuhu tawil. Dia adalah kupingnya besar, hidungnya panjang. Apanya yang dikira? Jadi dia mencoba untuk menandingi Al-Quran, tidak ada yang mampu. Itu merupakan salah satu tanda bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, buktinya bahwasanya Al-Quran itu wahyu, Rasulullah adalah manusia yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Dan seorang kamu dikatakan wa ma kunta tatlu min qablihi min alkitab wa la takhutuhu bi yaminik. Ya Muhammad, kamu dahulu tidak bisa membaca buku dan juga tidak bisa menulis dengan tangan kananmu. Ini merupakan rahasia mengapa, rahasia hikmah daripada mengapa Rasulullah itu Rasul yang terakhir itu diangkat dari orang yang buta huruf. Padahal hasilnya bisa mengalahi sarjana-sarjana Arab waktu itu. Kalau kita katakan sarjananya lah, ahli-ahli Arab waktu itu, tidak ada yang bisa menandingi. Akhirnya apa kata mereka? Ini sihir, itu saja. Ya, karena mereka nggak mampu, menandingi. Coba, mungkinkah orang yang tidak bisa menulis, kalau dia nggak bisa menulis bisa membaca masih mendingan, dia punya banyak referensi kan begitu. Baca buku ini. Tapi dia gak bisa membaca, gak bisa menulis. Tapi apa yang dia ucapkan, wahyu yang dia ucapkan itu bisa menandingi bahkan jauh, ya, lebih tinggi sastranya dibandingkan Arab waktu itu. Sementara pada zaman Rasulullah merupakan puncak tingginya sastra Arab. Itulah puncaknya. Ini menandakan bahwasanya Al-Quran itu bukan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam. Demikian. Itu sudah cukup. Makanya, kalau seandainya Rasulullah waktu itu diangkat dari orang yang bisa membaca dan bisa menulis, apa kata orang? Tulisan dia hanya itu. Itu alasannya. Dia kan baca tulisan dari surah, nggak bisa. Tapi kalau Rasulullah dikatakan dia nggak bisa membaca tulisan surah itu, siapa buat? Dia nggak menulis. Dari mana dia baca? Demikian para khotibin. Itu salah satu tanda bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, demikian. Hanya saja kalau sastranya itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang Arab yang tahu sastra. Kalau kita ya, kita imamnya cerita tentang masalah jahanam, kita mungkin tertawa-tawa saja di belakang. Karena nggak paham apa yang dibaca oleh si imam. Kita perhatikan bagaimana orang Arab tuh paham sekali bahasa Arab. Ketika Rasulullah SAW pertama sekali berdakwah secara terang-terangan, dia naik ke Bukit Safa, dipanggil, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Manaf, bagaimana menurut kalian kalau seandainya aku kabarkan kepada kalian akan datang tentara sore hari ini menyerang kalian, bagaimana tanggapan kalian? Kata mereka, kami percaya ya Muhammad, kami tak pernah mendengar, mendapati dari anda satu kebohongan pun. Itu dia. Kalau begitu, aku katakan kepada kalian bahwasanya, bertaksilah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika diucapkan begitu, marah Abu Jahal. Hanya mendengar La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Marah Abu Jahal. Kenapa marah? Karena dia paham maknanya. Bahwasanya ini akan musnah ini berhala-berhala. Dia pun nanti akan turun derajatnya sebagai pimpinan orang-orang musyrik waktu itu. Tapi anak sekarang, la ilaha illallah itu di depan kuburan. Ya. Sambil berbuat kesyirikan, dia ucapkan tahlil. Coba. Sekarang mana lebih paham, Abu Jahal atau orang sekarang? Kan gak marah kan? Orang sekarang gak marah, ini sudah ucapkan karena gak paham dengan la ilaha illallah. Sampai apa kata Abu Jahal? Tabatlah kaya Muhammad. Coba. Orang terpandang di hadapan orang Quraisy, pemuda yang paling dihormati orang Quraisy, dikatakan Abu Jahal waktu itu, celaka kamu ya Muhammad. Kalau orang gembel-gembel dikatakan celaka, orang mungkin gak ada masalah kan. Rasulullah terhormat waktu itu. Kan dia terpilih sebagai orang yang membawakan Hajar Aswad untuk diletakkan di Ka'bah. Orang terpandang ya. Datuknya orang pemuka Quraisy. Namun waktu itu karena saking marahnya paham Abu Jahal dengan la ilaha illallah tadi, tabanlah kaya Muhammad alihada jamaatana, celaka kamu Muhammad untuk ini engkau kumpulkan kami. Karena tahu dia, paham makna la ilaha illallah itu. Nah demikian. Gimana? Nof, ada yang lain? Ada lagi Ustaz. Apa hukumnya menjadi makmum di belakang imam pelaku syirik? Gimana? Apa hukumnya menjadi makmum di belakang imam pelaku syirik? Iya, apa hukum menjadi makmum di belakang imam pelaku syirik? Iya. Pertama, syirik itu kan ada dua. Syirik asghar dan syirik akbar. Syirik kecil dan syirik besar. Kalau syirik itu, syirik akbar, artinya si pelakunya bisa mengeluarkan si pelakunya dari Islam alias murtad, tentunya gak boleh. Karena apa? Masa sih kita berimam di belakang orang yang murtad? Nah, demikian. Kalau syiriknya syirik asghar, syirik kecil, ya syirik, teman-teman syirik, tapi tidak sampai mengeluarkan si imam dari Islam, maka masih dibolehkan. Contohnya misalnya, dukun. Dukun itu bukan syirik yang bisa memurtadkan dia. Ya, dukun. Namun termasuk dosa besar. Tapi tukang sihir, ya, tukang sihir membuat pelakunya menjadi kafir. Kalau memang berkaitan dengan sihir, tukang sihir ini adalah dia memiliki ilmu, di mana ilmu tersebut dia gunakan untuk memudaratkan orang lain, disantet dan lain-lainnya. Tukang sihir, dan di dalam Islam hukumannya digorok lehernya, dihukum mati. Dan itu sudah dianggap murtad sebagaimana dalam Al-Baqarah, wattabau matatu syayatin 'ala mulki Sulaiman, maka para Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan pada kerajaan Nabi Sulaiman. Dan bukan Sulaiman yang kafir, tapi syaitanlah yang telah kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, karena dia telah mengajarkan manusia ilmu sihir. Jadi siapa yang mempelajari ilmu sihir dan yang memiliki ilmu sihir, maka dia itu murtad, kafir. Hukumannya dihukum mati. Namun dukun, ya perdukunan seperti tukang ramal, itu belum dikategorikan keluar dari Islam alias murtad. Allahu a'lam. Dan kemudian akhi, kalau seandainya kita lihat seorang melakukan kesyirikan syirik besar, itu pun tidak bisa langsung difonis dia itu musyrik sebelum dijelaskan kepadanya, sebelum iqamatul hujjah. Ya, sebelum iqamatul hujjah. Demikian. Lalu ada yang tanya? Ya. Obat orang yang kena dipuji. Maksudnya obat apa ini? Supaya gak ria gitu. Supaya gak bangga. Ain berarti ain, penyakit ain. Penyakit ain ya. Obat penyakit ain. Ain itu para khatibin, bagaimana kalau salam al-ainul haq. Penyakit ain itu hak. Artinya ain ini so, ada seseorang itu punya pandangan mata itu yang bisa merusak orang lain. Apakah dengan pujiannya atau dengan yang lainnya. Ya, misalnya dia pernah terjadi pada diri salah seorang sahabat, di mana sahabat ini sedang mandi, ada di sini nanti di permajid. Dia sedang mandi, dilihat kulitnya putih. Jadi dilihat orang yang lainnya, temannya, dia memuji langsung tentang kulit sahabatnya ini. Spontan yang dipuji itu langsung jatuh sakit. Tanpa hal itu dilaporkan kepada Rasulullah atau kepada sahabat yang lainnya, ada disuruh untuk dia, orang yang memuji tadi itu, supaya berwudu, ya, dan air wudunya tersebut dimandikan kepada orang yang terkena air tadi. Ada seperti itu. Saya punya teman orang Filistin, dia pernah cerita, pernah, ya, dia atau temannya punya jam. Jam itu bagus. Dia tunjukkan kepada kawannya, kawannya ini mengatakan, bagus sekali jammu, langsung rusak. Langsung rusak. Jadi ada yang punya mata seperti itu. Kalau mata antum ada nggak ya, mana matanya perusahaan-perusahaan itu? Belum ada itu. Ada demikian. Iya, di mana sih? Ada nanti, insya Allah ada pembahasan khusus tentang itu, masalah ain dan cara pengobatan. Dosisnya dinaikkan mas ya. Gak cukup satu hari sekali ya, tiga kali sehari. Ada lagi nom? Gak ada Ustaz, kosong. Gimana gak ada? Tidak ada Ustaz. Nah itu aja. Iya Ustaz. Ya. Ya. Itu tahajud pak. Waminan laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayya ba'athakallahu maqaman mahmuda. Itu pertama. Dan dari dan pada waktu malam hari, maka sujudlah kamu wahai Muhammad, semoga Allah akan menempatkan kamu pada tempat yang tertinggi. Itu tempat tertinggi. Oleh karena itu pada waktu doa setelah azan kan itu ada isinya, ya. Maka mahmud alladzi wa'adta. Ada demikian. Iya. Beri syafaat. Nah itu nanti ada di sini. Iya. Kalau itu Allah alam, saya nggak tahu. Yang jelas, yang ada di riwayatnya itu, di mana umat ini semua datang kepada Nabi Adam, katanya saya nggak berhak beri syafaat kepada Nabi Nuh terus sampai kepada Rasulullah. Itu pun syafaatul uzma. Syafaat yang terbesar untuk seluruh umat manusia. Kalau nabi, mereka para nabi minta kepada Rasulullah supaya diberi syafaat, nanti mereka beri syafaat pada umat masing-masing. Allahu a'lam. Inilah para hadirin, nasallahu iyyakum. Saya kira kita sudahi saja majelis kita ini. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa